cinta kepada diriku ini. Jangan kau tambahkan lagi kemabukan di atas kepedihanku. Pergilah. Bawalah saja, berikan pada yang lain. Oh, berikan pada yang sayangi sepenuh hati. Tega-teganya kau pergi bercinta lagi. Percuma-percuma kini engkau kembali. Hatiku ini karena aku takut nanti terluka lagi. Tak mungkin kasih bersemi lagi. Lupakanlah saja semua cerita, biarlah terkubur untuk selamanya. Jangan kau tawarkan lagi anggur cinta kepada diriku ini. Jangan kau tambahkan lagi kemabukan di atas kepedihanku. Pergilah. Bawalah saja, berikan pada yang lain. Berikan pada yang lain.